bapaknya pegawai kecil, gelas sendal jepit yang kini di dalam penjara, sebab bela anaknya untuk darah daging yang tercinta menyelesaikan sekolah. Sahabat tu gantikan bapaknya, coba mencari kerja, namun yang didapat cemooh, harga dirinya berontak. Lalu dia tetapkan hati, hancurkan sang pembuang. Air putih aku hidangkan, aku diberi pangan. Bahkan lebih, sejuta lebih. Dia berangkat diam-diam, masih sempat selimuti aku yang sedih.